السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله كده لنجد كان كجيا كتاب شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث sampai pada ucapan شيخ ربيع حفظه الله menjelaskan makna ucapan مصنف والسعي في الخيرات dan berlomba-lomba dalam kebaikan atau berupaya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Masih ingat bahwa pembahasannya masih berbicara tentang akhlak adab para ahlul hadis. Bahwa Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyebutkan min adab ashabil hadith, di antara adab-adab ashabul hadith, adab-adab akhlaknya para ahlus sunnah ahlul hadith adalah mereka yatawasawna biqiyamil layli lissalati ba'dal manam wa bisilatil arham على اختلاف الحالات وإفساء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات كذا إمام الصابوني رحمه الله bahwa mereka ahlul hadis saling berwasiat, saling menasehati untuk menegakkan qiyamul lail, silaturahmi dalam berbagai macam keadaan, menyebarkan salam, memberi makan, rahmat dan kasih sayang pada fuqara wal masakin dan anak-anak yatim, mementingkan kaum muslimin dan tidak berlebih-lebihan dalam makan, minum, berpakaian, nikah, dan masraf dalam masalah mengeluarkan harta. Tidak boros. Was-sa'i fil khairati wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal badar ila fi'lil khairati ajma' واتقاء الشر عاقبة الطمع. Ini yang belum kita jelaskan, yang akan kita bahas hari ini. dan juga mereka ahlul hadis berupaya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan bersegera untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan ajma' seluruhnya. Wattiqa'i syarr 'aqibati tama', dan menghindari jeleknya akibat ketamakan. Kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi hafizahullah. Wasa'i fil khairat, fil khairat ay fis salah waz zakah was shaum wal hajj wal bir ila akhirih min al asya' allati dzakaraha. Maksudnya berupaya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, tentunya seperti salat, zakat, puasa, haji, beramal saleh, memberikan kebaikan, bersedekah ila akhirih. Wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar, menyuruh kepada yang baik-baik dan mencegah dari yang munkar. Wal badar ila fi'lil khairat, dan bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun amar ma'ruf nahi munkar, maka dia merupakan aslun min usulil Islam, prinsip dari prinsip-prinsip Islam, merupakan pokok dasar dari agama ini. Al-amr bin ma'ruf wa nahy anil munkar. La yajuzu an yuhmal wa la yutahawan fi. Tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap remeh masalah amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW menyatakan, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat diantara kalian kemunkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa'in lam yastati' fabilisanih. Fa'in lam yastati' fabiqalbih. Wadhalika ad'aful iman. Siapa yang melihat kemunkaran hendaklah rubah dengan tangannya. Siapa yang tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Dan tidak mampu, siapa yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf watanhauna anil munkar watu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, dikeluarkan dari tengah-tengah manusia. Kalian menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian umat yang terbaik karena memiliki satu keistimewaan. Apa diantaranya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Sebaliknya, ada umat yang dilaknat karena satu kejelekan yang menyebabkan mereka dilaknat, atau ada beberapa kejelekan tetapi yang paling besarnya yang disebut oleh Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang mereka lakukan. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang menyebabkan Bani Israel Yahudi dilaknat. Ayatnya disebutkan di sini. Wallahu azza wa jal akhbarana annahu la'ana al-yahuda ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Bahwa Allah melaknat Yahudi melalui lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa ibn Maryam alaihimassalam. Allah berfirman, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam alaihimas salatu wassalam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, dan mereka tidak saling mengingkari kemunkaran-kemunkaran yang mereka lakukan. Ini sebabnya mereka dilaknat, karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas, dan enggak ada yang saling mengingatkan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang terjadi di tengah mereka. Fatarkul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar amrun dzamimun wa khabithun yastahiqquna 'alaihi al'anat. Berarti meninggalkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi munkar adalah perkara yang tercela, yang busuk. Yastahiqquna 'alaihi al'anat, yang pantas mereka dilaknat. Oleh karena itu, barakallahu fiikum, aliran pemahaman manhaj yang mengubur amar ma'ruf nahi munkar adalah aliran sesat, menyimpang, balal, bahkan dikatakan termasuk hizbiyah, fanatisme. Ikhwani fid din a'azakumullah, beberapa aliran sejak dulu ada yang menanamkan prinsip tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Dari mulai sufi yang mengajarkan untuk diam dan tidak ngurusi orang lain, ngurusi diri sendiri saja, yang penting jagalah hatimu sendiri. Ini awalnya. Kemudian berkembang-berkembang sampai di awal abad-abad 20 ini atau menjelang, muncul Ikhwanul Muslimin yang mengubur amar ma'ruf nahi munkar dengan kalimat kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Jadi enggak perlu diingkari. Kita hormati. Mau pendapat A, B, C, mau ikut sunnah, tidak ikut sunnah, kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Kita merangkul semua golongan. Dan hampir semua organisasi di dunia terpengaruh oleh Ikhwanul Muslimin ketika itu. Sehingga mereka ucapannya hampir sama. Walaupun bahasa berbeda, tetapi maknanya sama. Kami berdiri di atas semua golongan. Kami hormati semua pendapat. Ila akhir. Kemudian mulailah terlihat kejelekannya dengan bantahan-bantahan para ulama bahwa itu ajaran hizbiyah yang mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Dengan bukti dan dalil terbongkar, mulailah orang malu mengatakan saya IM itu malu. Saya ahlu sunnah, kami salafi, tetapi masih memakai prinsip tadi. Kamu kalau mau membantah, jangan hanya membantah, bantah tapi dipuji, supaya bantahannya itu tidak keras, supaya bantahannya tumpul. Kamu salah tapi benar. Ikhwan fillah na'azakumullah, inilah sururiyah, sama hizbiyahnya dengan ikhwaniyah, dan terus demikian. Sehingga hati-hati, jangan terpengaruh dengan namanya dan istilahnya. Yang penting prinsipnya. Kalau sampai kita diajarkan untuk diam dari amar ma'ruf nahi munkar, maka kamu mau katakan tidak, ini pemikiran ikhwaniyah. Ikhwan fillah na'azakumullah, harus jeli. Adapun nama bisa berganti setiap saat, apalagi setiap zaman akan berganti. Tetapi kalau ajaran itu mengajarkan untuk tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar, atau jangan kamu mengingkari kemunkaran, kita harus saling memaklumi, kita harus saling menghormati, kita harus, ini keanehan. Dan ini bertentangan dengan ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan sampai seperti Bani Israel yang dilaknat karena kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, bahwa mereka tidak saling mengingkari kemunkaran yang terjadi di tengah mereka. Fal mu'min alaihi an yunkirul munkar, maka seorang muslim mukmin harus mengingkari kemungkaran yang dia ketahui. In kana qadiran, kalau dia mampu, an yughayyir biyadih, kalau mampu merubah dengan tangannya, rubahlah dengan tangannya. Fal yughayyirhu biyadih. Misal mas'ulin, seperti orang-orang yang bertanggung jawab dalam sebuah negara atau sebuah daerah, atau bertanggung jawab dalam kelompok masyarakat. Apakah dia pimpinan satu perusahaan, apakah dia pimpinan pondok pesantren, atau ru'asa syarikat, atau pemimpin-pemimpin perusahaan, misal kibaril muwazzafin, atau seperti pimpinan pegawai, wa arbabil usar, atau pimpinan keluarga, wa masyakala dzalik, dia punya kuasa. Kalau ada kemunkaran, rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan pimpinan atau dengan kepemimpinannya, dengan kekuatannya. Kalau anakmu tidak bisa diingkari kemunkaran, suntik. Wadribuhu wahum abna'u ashri sinin, kata Nabi. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Demikian pula para istri. Kalau tidak bisa diingkari kemunkarannya, ditegur dengan lisan, dengan tangan. Karena engkau suami, engkau pemimpin. Warrijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka Allah katakan wadribuhunna wahjuruhunna fil madajih. Pukullah mereka dan boikotlah mereka di kamar-kamar mereka. Ini hukuman buat mereka para nisa yang melanggar syariat, yang melakukan kemunkaran-kemunkaran. Ada kalimat wadribuhun. Demikian pula para pimpinan-pimpinan pegawai, kalau bawahannya tidak bisa diingkari kemunkaran, pecat. Selesai. Cari pegawai yang lain. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu kalau sudah tidak bisa diingkari kemunkarannya atau tidak bisa diluruskan. Tetapi kalau bisa, cukup dengan lisan, walhamdulillah. Kalau tidak perlu dengan lisan, cukup dengan hati, bisa berubah, ya bagus. Mungkin apa enggak mungkin dengan hati bisa berubah? Mungkin. Rasulullah SAW baru masuk ke rumah Aisyah, melihat wajah Rasulullah SAW, langsung menyatakan, aku bertaubat kepada Allah ya Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah, apa salahku? Rasulullah belum ngomong apa-apa. Mengapa? Rasulullah SAW melihat kebencian, tidak suka pada tirai yang ada di rumahnya. Wajahnya terlihat pada Aisyah. Ini Rasulullah SAW membenci sesuatu atau marah, atau hatinya tidak suka. Kenapa engkau? Ya Rasulullah, ada apa denganku? Apa salahku? Ini, tirai ini. Sesungguhnya siapa yang membuat gambar-gambar ini? Yu'adzabun yawmal qiyamah. Dan akan dikatakan pada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kalian bikin ini. Ambil oleh Aisyah, digunting-gunting. Tidak terpotong-potong gambarnya. Dibikin bantal-bantal. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau sudah melihat kebencian kamu saja, sudah kemunkaran itu berhenti, ya alhamdulillah. Kalau belum, ya ucapkan ingkarul munkar. Kalau ternyata masih belum bisa berubah dengan kata-kata, naik volumenya lebih sedikit, naik lagi dengan nada yang lebih keras. Alam aqul lakum, bukankah aku sudah katakan berkali-kali? Sampai kemudian hukuman-hukuman, darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak membekas. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, diajarkan bagi mereka-mereka yang memiliki yad, yang memiliki yad, kepemimpinan atau kekuatan, atau memiliki sesuatu yang dia bisa menghukum orang tersebut. Qala, kembali kepada ucapan Syekh Rabi hafizahullah, fa in lam yastati', kalau ternyata tidak mampu karena dia bukan pemimpin, tidak mampu karena dia bukan atasannya, tidak mampu karena dia justru di bawah yang berbuat kemunkaran di atas dia, maka barakallahu fikum, dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan. Mislal alim yastati' an yatakallam idza ra'a munkaran yughayyiruhu bilisanih. Seperti orang yang berilmu tapi ingin menegur mereka, mereka bukan bawahannya, mereka bukan rakyatnya, mereka bukan anaknya, ya dengan kata-kata saja. Wahai kaum muslimin, bertaubatlah kepada Allah, tinggalkan kemunkaran itu, hadza haram. Kalau mereka masih berbuat, mau apa? Saya bukan pemerintah, mau nangkap atau dipenjara? Kita bukan pimpinan. Mau merajam mereka atau mencambuk mereka? Kita bukan penguasa. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Maka tidaklah atas kita kecuali penyampaian, penjelasan, nasihat. Fa in lam yastati', kalau dengan lisan juga enggak bisa, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa hadza fardu 'ainin 'ala kulli muslimin. Adapun yang dengan hati, hukumnya fardu 'ain. Hati-hati, bukan fardu kifayah. Al-inkar bil qalbi fardun 'ala al-muslimin jami'an. Adapun pengingkaran dengan hati, hukumnya wajib fardu 'ain bagi setiap muslim. Kalau ada seorang muslim yang tidak benci dengan kemunkaran, maka ini adalah pertanyaan besar. Apakah dia itu tidak yakin itu munkar, atau dia tidak benci kemunkaran? Bagaimana keimanannya? Maka dikatakan tidak ada. Wara'a dzalika mitsqala dzarratin min iman. Kalau ini saja tidak ada, berarti tidak punya iman sedikit pun. Khani fidina azakumullah. Hada wajibun alal jami'. Berarti kebencian pada kemunkaran, hukumnya wajib bagi seluruh muslimin. Tetapi mengingkari dengan tangannya atau dengan lisannya, maka itu fardu kifayah. Sekian banyaknya orang melihat kemunkaran, semuanya harus benci, semuanya harus tidak suka, dan semuanya harus ada dalam hatinya, aku gak suka kemunkaran ini, jelek sekali kemunkaran itu. Ada kebencian dalam hati. Tetapi yang menegurnya siapa? Siapa saja. Kalau gak ada yang menegur, kalian semua dosa. Tapi kalau ada satu yang menegur, yang lain alhamdulillah, ada yang mewakili untuk menegur orang tersebut. Baik. Berarti barakallahu fikum, adapun kebencian dalam hati, maka fardu ainin ala kulli muslim. Wa amma inkarul munkar bil lisan, maka dia hukumnya fardun alal kifayah. Kalau sudah ada yang menegakkannya, yang lain gugur kewajibannya, tetapi tetap sunnah. Gugur kewajibannya, tapi tetap dianjurkan. Kalau engkau mau menegur yang kedua atau kemudian yang ketiga, keempat, maka orang itu akan semakin merasa, ternyata banyak orang yang menegur saya. Dia akan merasa bahwa apa yang dikerjakannya sangat munkar. Kemarin si fulan negur saya, sekarang si fulan. Insya Allah pada orang yang kesekian, dia berhenti dari kemunkarannya. Dan jangan dikira itu jasanya orang yang terakhir saja. Tidak. Itu jasanya semua yang mengingkarinya dari yang pertama. Yang pertama mungkin 10%, yang kedua jadi 30%, yang keempat, kelima, keenam, sampai kemudian dia berhenti dari kemunkarannya. Alhamdulillah. Maka semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ala niyyatihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.